بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib sampai di fasal nisabnya emas dan perak. Faslun fi nisabiz zahabi wal fiddati. Fasal tentang nisab emas dan perak. Wa nisabuz zahabi 20 mithqalan tahdidan bi wazni Makkah. Dan nisabnya emas itu adalah 20 mithqal. Jadi jatuhnya nisab emas adalah 20 mithqal tahdidan biwazni Makkah, sesuai dengan kadar Makkah ataupun timbangan Makkah. Wal mithqal dirhamun wa thalathatu asba'i dirhamin. Dan satu mithqal adalah seberat satu dirham dan 3/7 dirham. 1 dirham dan 3/7 dirham. 3/7 berapa? 3/7 berapa itu? 0,4 ya? Kok ragu? Iya, jadi mithqal yang dimaksudkan di sini adalah tahdidan biwazni Makkah katanya. Nah, oleh karena itu di sini Syekh menyebutkan satu mithqal adalah dirhamun wa thalathatu asba'i dirhamin. Satu mithqal adalah satu dirham dan 0,4 dirham, ya. 0,4 tadi ya. Jadi satu dirham adalah 0,4 dirham ataupun satu dirham dan 3/7 dirham. Ya, satu dirham dan 3/7 dirham. Satu dirham tambah 3/7 dirham. Iya, satu dirham tambah 3/7 dirham. Nah, 3/7 dirham nominalnya tadi berapa? 0. Ah, itulah dia berarti. Ah, jadi 1,04. 1,4 ya. Oh iya, 1,4 ya, benar. 1,4. Berarti 1,4. Benar. Nah, jadi satu mithqal itu sama dengan 1,4 dirham. Satu dirham berapa rupiah? Kurang tahu saya. Coba nanti kita tengok kursnya ya. Tapi di sini kan bukan masalah kurs, masalah berat aja. Iya, masalah dirham itu ditimbang. Memang yang kita tahu dirham itu kan dijadikan alat ukur ya. Ya, bisa dijadikan alat ukur, tapi juga bisa dijadikan alat harga gitu. Jadi bisa jadi memang yang dimaksud dengan dahab ini ya sebanyak 1 dirham 1 miskol itu 1,4 dirham, berarti 20 miskol ya 1,4 kali 20 lah begitu ya. Berapa itu 1,4 kali 20? 28 dirham ya. Nah, 28 dirham ya, yang kalau kita tahu pokoknya kalau dikonversi ke gram itu 85 gram ya. Jadi nisabnya emas itu 85 gram. Jadi 20 mithqal itu jika dikonversikan, dan tidak ada persisian sepertinya terkait konversi ke gramnya itu sejumlah 85 gram. Maksudnya 85 gram itu baru keluar zakat? Iya, nisabnya. Jadi kalau belum nyampe 85 gram ya berarti zakatnya belum keluar begitu. Jadi nisabnya 85 gram. Gram itu berapa gram yang harus dikeluarkan? Nah, ini dah nanti baru kita baca ya. Jadi Hah? 28 dirham, 85 dirham. 28 gimana tadi? 28 dirham. Iya, tadi 28 dirham ya? Iya. Nah, 28 dirham 85 gram. 85 gram. Iya, 85 gram. Jadi 28 dirham itu seberat 85 gram, begitu loh. Apa namanya? 20 dinar ya. Biasanya disebut dengan 20 dinar. Jadi satu nisabnya zahab itu adalah 20 dinar. Nah, kalau di sini bahasanya ashru mithqal ya. 20 mithqal. Nah, 20 mithqal tahdid dan biwazni Makkah. Dan satu mithqal adalah dirhamun wa thalathatu asba'i dirham. Satu dirham tambah 3/7 dirham yang tadi 0,4, berarti satu mithqal adalah 1,4 dirham. Ya kan begitu. Baik. Nah, jelas? Jadi nisabnya adalah 20 mithqal ataupun biasa juga dibilang dengan 20 dinar, dan kalau dikonversi ke gram itu 85 gram. Ya, kalau misalkan mau lebih yakin cari aja ya, satu dirham itu beratnya berapa gitu ya. Kalau di sini dikatakan ya, satu dirham itu menurut jumhur itu sama dengan 2 gram 2,985 gram. 2,975 gram. Hampir 3 gram lah, atau anggap aja lah 3 gram ya. Jadi satu dirham itu seberat 3 gram. Nah, jadi berarti kalau tadi berapa gram, berapa dirham tadi? 28 dirham ya. 28 dirham berarti 3 gram kali 28 berapa itu? 3 gram kali 28. 84 ya? 84. Nah, biasanya yang disebutkan oleh mereka 85 ya. Jadi jatuhnya nisab emas itu 85. Walau di sini hitungannya tadi 84 ya, enggak nyampe 85 ya. Iya, 85 84 ya. Tapi yang sering terdengar 85 ya. Wallahu alam ya. Iya, di sini memang dikatakan li'an dirham indal jumhur yusawi apa namanya? Thalatha gharaman ya. Gharaman. Gharaman atau ghiraman ngomongnya di Arab? Gharaman. Gharaman atau gharaman? Gharaman. Gharaman ya. Berarti gharaman ya, bukan ghiraman ya. Baik, gharaman. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi yang sering terdengar oleh kita, bahkan kalau di fikih muyassar sampai dikatakan la khilafa ya, bahwa nisabnya adalah 85 ya. Tidak ada perselisihan ya di tengah-tengah ulama bahwa nisabnya emas itu adalah sejumlah 85 gram. Begitu kata mereka. Ya, di fikih muyassar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di sini memang kalau kita kalkulasikan justru enggak nyampe 85 ya. Cuma 84 tadi ya. Atau mungkin salah hitung enggak? Coba dihitung ulang. Betul ya? Iya benar. 84 ya. Kalau 3 ya. Tapi kalau ngikutin ini 20. Malah enggak nyampe 84 ya. 83. Aja 28 ada komanya Ustaz. Hah? 28 koma sekian. Soalnya kan tadi kan 0,4 ada koma-komanya lagi itu. Iya kan gini. Satu mithqal itu sama dengan satu dirham tambah 3/7. Nah, 3/7 berarti 3/7 kan? 3/7 0,4. Di 0,4 tadi itu 0,4 sekian-sekian tadi Ustaz, enggak 0,4 pas tadi itu. Oh, 0,4 sekian-sekian ya. 0,428. Heeh, 5714. Ya kan sekian-sekian kan, makanya di 85 itu gitu Ustaz. Berarti 0,4. 0,4 berapa? 0,4. Enggak nyampe 0,5, enggak nyampe. Enggak sampai 0,5 ya. Maksudnya kalau digenapkan 0,5 enggak juga ya. Enggak bisa ya. 0,49 baru bisa lah. Enggak nyampe ya. Jadi berarti ya benar lah 1,4 kan? Berarti 1 mithqal sama dengan 1,4. Ya, 1,4. Ya kan? 1 mithqal sama dengan 1,4. Ya. 1,4 kali 20 berapa? 28. 28. 85,7 Ustaz. 85? Iya kan? Salah hitung jangan-jangan kita. Sanksi saya salah hitung kita. Tadi. Kan apa? 3/7. 3/7 3/7. Ya. 3/7 berapa itu? 0,4528 ya. Nah, ha? Berarti tambah 1. Iya. Ya, ya 1,4 baru kali 28. Kali 20. Kali 20. Kali 20, ha. Kali 20. Berarti 28,5. 28,5. 28,5 kali 3. Nah, 85,7. Oh, berarti pas 85. Berarti pas 85 gram. Karena kan enggak nyampe 3. Ya berarti enggak salah ya. Klaimnya Muyasdar ya, Fikih Muyasdar ya, enggak salah. Karena 85. Jadi sepakatlah kita ya, 85 gram. Oh ya. Jadi 85 gram. Jadi Hah? Karena kan ada komanya. Iya, jadi kan kita hitung genap tadi. Kita hitung tadi. Ini kalau komanya hitung semua jadinya 84,9999. Paslah 85. Iya. 85,7 ya. Itu kali 3 kan? Iya. Iya, kali 3. Ini kali pas. 257. Iya, berarti 2, pas 5, kan? Iya. Oh iya. Iya, ini kan 2,2. Iya. Jadi pas 25 ya. 84,9999. Berarti pas 25 ya. Oke. Okay. Kita sepakat kita 25. 85. Iya, 85. Jadi nisabnya emas 85 gram kalau kita konversikan ke gram ya. Pas 85,000. Ya, berarti enggak salah sama mereka ya. Ya enggak mungkin kan mereka pas sudah ngitung dengan tepat itu ya. Jadi jago sekali yang ya, apa namanya Imam Ibnu Qasim ya bisa sampai nemuin angka kayak begini ya. Maksudnya dirham wa thalathatu asba'. Ya, satu misqal adalah satu dirham wa thala satu asba. Ya, sampai bisa dinemu yang nominal ini. Masya Allah. Baik. Jadi singkatnya, nisab emas adalah 85 gram jika kita konversikan ke gram. Namun kalau menggunakan konteks mereka, nisabnya emas itu adalah 20 misqal tahdidan biwazni Makkah. Yang satu misqalnya itu adalah satu dirham tambah 3/7 dirham. Wa fihi ay nisab adh-dhahabi rub'ul 'ashr. Dan padanya, maksudnya pada nisab dhahab tadi, ya pada satu nisab tadi, yang satu nisabnya itu adalah berapa? 20 mithqal atau kalau kita konversi ke gram itu 85 gram. Nah, wa fihi rub'ul 'ashr. Zakat yang mesti dikeluarkan pada satu nisab emas itu adalah rubu'ul usyr. Seperempatnya sepersepuluh. Ya, seperempatnya sepersepuluh. Berarti berapa persen, Pak? 0,25. Iya, 0,25 ya. Seperempatnya sepersepuluh. 0,25. Berarti 25%. Eh. 0,25. Seperempatnya sepersepuluh. Berarti berapa persen itu kalau dipresentasikan? 2,5% ya. Iya ya, 2,5%. Benar itu. Iya, seperempatnya sepersepuluh. Itu tapi benar tadi ya, seperempatnya sepersepuluh itu 2,5 ya. 0,25. Cuma kalau dipresentasikan berapa persen itu? Ini wa fihi ini apa? Wa fihi ay wa fi nisab adh-dhahab. Tapi udah isyran katanya tadi di atas. Ya, itu kan nisabnya. Nisabnya adalah 20 mithqal. Disitulah wajibnya kita ngeluarin zakat. Nah, berapa yang dikeluarin? Ini pertanyaan dari pertanyaan dari Mas Khaidar tadi. Berapa yang dikeluarin? Nah, yang dikeluarin adalah rubu'ul usyr. Seperempatnya sepersepuluh. Nah, 1,25%. Ya. Itu kalau kita konversi ke persen ya. 1/4 kali 1/10 sama 1/4 sama 1,25. Masya Allah. Enggak ketangkap sama mata saya. Ya, pokoknya gitulah ya. Seperempatnya sepersepuluh. Ini kalau hitungan orang bodoh ini ya. Pokoknya begini. 1 dibagi 10, kemudian 1 dibagi 10, kemudian 1 dibagi 10. 10 dibagi 10. 10 dibagi 10, kan begitu ya. Iyalah, 10 dibagi 10, 1/10 itu kan 10 dibagi 10 berarti 1. Nah, kemudian 1/4-nya. 1/4. 1/4-nya. 1 dibagi 4 berarti berapa itu? Itu kalau hitungan orang-orang 0,25. Iya, Pak. 0,25 ditambah 0,25. Berarti kan begini, rubu'ul usyr, 1/4-nya 1/10. 1/4-nya 1/10. 1/10 berapa? 1. Kan gitu ya, 1. Nah, 1/4-nya 1 gitu loh. Berarti berapa itu 1/4-nya 1? 0,25 kan? Nah, 0,25 berarti kalau dipresentasikan 0,25 0,25 persen, persennya segitu juga ya? Sampai 1% ya, segitulah dia. 0,0025 gitu ya, kalau di persen tadi, ya gitu lah pokoknya. Pokoknya kalau bahasa kita rubul usur ya. Ya itulah ya. Bahasa kita rubul usur, maksudnya bahasa konteks ya. Bukan bahasa kita juga, bahasa konteks rubul usur. Nah jadi iya, 1/10 kemudian 1/4 lagi gitu loh. 1/4 iya, 1/4-nya 1/10. Nah, 1/4 dari 1/10. Nah, tepat. 1/4 dari 1/10. 1/10 dari 100 itu 10. Ibaratnya kalau ada kacang 100. Iya. 10. Dan 10 liter dibagi 4. Dari 10 bagi 4 sama dengan 1,25. Kok 1 2? 4. Dua, iya, 2,5 2,25 enggak lah, 2,5 lah pak. 2,5 kalau 2,5 lah. 2,5 iya lah, 2,5 iya kan, 2,5 ya, berarti 2,5 kalau dari per 100 ya, berarti kalau persentasi 2,5 2,5% berarti ya. Kalau kita konversi ke persen berarti 2,5% itulah dia. Jadi dari 85 gram yang wajib dizakati adalah 2,5% dari 85 gram. Nah, itulah dia. 2,5%. Ya, sepakat ya? Udah ya? Udah enggak salah hitungannya itu kan? Iya. Iya, 2,5% dari 85 gram. Iya. 2,5% dari 85 gram. Berarti gini, 85 bagi 10. Gitu. 85 gram bagi 10. 85 gram bagi 10. 25% dari 85 gram berarti berapa? 25%. Iya, kok 25? 2,5. 2,5% dari 85 gram. Ya, kita bulatkanlah 85 dulu. Berapa itu? Berapa persen, Ustaz? 2,5%. 2,5%. Enggak, 2 ya, 2 ya benar. 2,5%. Ha? Kali 85 gram. Berapa hasilnya? Cuma ada. 85 gram dikeluarkan 2,5% ya. Kalau langsung aja nggak bisa, 85 dikurang 2,5% gitu, nggak ada kalkulator yang kayak begitu. 85 dikurang 97,5% berarti kok 85 jadi kurang, gimana tuh cara ngitungnya? Apa ya, semuanya hasilnya setengah itu kalau kita punya uang. Iya, kalau di sini dikatakan rubul usur, berarti ujung-ujungnya rubul usur. Kalau kita tadi pakai hitungan 20 miskol, rubul usur dari 20 miskol adalah setengah miskol. Wah, wah, nisfu miskol. Satu miskol tadi kan 1,4. 4, ya. Jadi dikurang 1,4. Gimana? Dikurang 1. Dikurang berapa setengah jadi? ini miskol. Ini setengah miskol, bukan setengah dirham ya. Setengah miskol, bukan setengah dirham. Iya, tadi kan 1,4 berarti setengah dari 1,4 berapa itu? Setengah dari 1,4 berapa? Iya, nah, kita 1,4 0,25 baru setengahnya lagi. 1,4 setengah dari 1,4 berapa? Setengah dari 0,25. Ya? Iyalah, ini 1,4. 1,4 setengahnya berapa? Oh, nah, 0,7 lah, Ustaz. 0,7. Ah, itulah dia berarti. Bagi 2 berarti. Ya, 0,7 ya. Okay. Itu tapi 0,7 dirham. Nah, 0,7 dirham kalau dikonversi ke gram berapa dia? 0,7 dirham. Ah, tadi kan 0,7 dirham kalau dikonversi ke gram jadi gimana? Jadi lebih ribet saya pikir. Capek kita ngitung ya. 85 gram tadi berapa dirham tadi? 85 gram. 85 gram tadi 28 dirham. 28 dirham. Iya, 85 gram itu sama dengan 28 dirham. 0,7 berapa dirham gitu? 0,7 dirham berapa gram gitu? Belajar matematika. Belajar matematika lagi. Aduh. 0,7 berapa gram? 0,7 berapa gram? 0,7 dirham. Iya benar. 0,7 dirham berarti berapa gram? kalau dikonversi ke gram. Ya kita udah nemu lah 0,7 dirham, itulah yang dikeluarkan kan. Ya. Cuma kan kita nggak tahu juga nih 0,7 dirham ini berapa kan gitu. Karena kita lebih kenal dengan ukuran ataupun takaran gram ketimbang takaran itu tadi kan gitu. Ya karena dirham pun nggak kita kenali kan. Nah, jadi 0,7 dirham itu berapa gram gitu. Kalau dikonversi ke gram. Sile-sile. Iya, Pak Usman itu pakai sile-sile deh. Berapa gram itu? Atau seperti cara tadi, 2,5%, berapa 2,5% dari 85 gram? Kalau ada yang bisa nemuin, ya itulah dia jumlahnya. Berapa 2,5% dari 85 gram? 2,5% dari 85. Oh, iya, 2,5% dari 85 berapa? Ada yang bisa ngitung ya? Itu ukur muslim. Iya. Itu aja sebenarnya 2,5% dari 85. 2,125. Iya, 2,125. 85 dikurang 97,5 berarti kan sisanya kan 2,5%. Jadi kurang. Oh iya. Nah, sama aja. Sama. Oh, ini caranya lain lagi ya, dikali ya. 2,5%. Sama kan hasilnya. Cara hitungan itu benar itu. Ya kan? Iya. Berarti kan kalau misalnya 85 dikurang 97,5 kan sisanya 2,5%. Oh iya ya, gitu caranya ngitungnya. Ya, itu cara cepat aja. Kalau cara matematika ada yang bingung gue. 2,1. Dia nemunya 2,1. 2,1 gram. 2,125. Iya kan 2,125 gram. Jadi 0,7 dirham. Dirham. Itu dirham. Nah, kalau dikonversi ke gram, berapa? Ah, bisa enggak antum ngitungnya? Tadi yang sebelumnya 1 dirham. 1 dirham sama dengan 3 gram. 1 dirham sama dengan 3 gram. Nah, 0,7 berarti berapa gram? Berarti kan kali 0,5 kan? 0,7 kali 0,5. Oh, kok 0,7 kali 0,5? Kalau dia 1 gram dia misalnya 100 ribu, 85 gram berapa? Seperti itu beda. Kalau dia 1 gram 100 ribu, 85 gram berarti... Nah, kalau pakai rupiah nggak bisa mas, karena rupiah nah, bisa jadi kan naik turun. Ini kita mau 0,7-nya tadi. 21,7. Di sini nggak? Di sini 2,125. 2,125. Iya, 2,125 hasilnya. 1% dia dari 85 gram. Persennya 0,85 gram. 0,85 gram. 1%. Itu 1%-nya? 2,25. Iya, 2,25. Iya. Enggak lah, 2,5. Iya, 2,5 yang kita cari. 1% dia. 0,85 gram, 1%. 2% tambah 0,85 lagi. Ya, ya. Tambah 0,425. Tadi berapa tadi? 2,1 dirham. Lain, 2,125. Itu kelebihan. Kalau 2,125 yang hasil, apa hasil yang dia temukan? 1,4 dirham ke gram. Yang awal tadi 1,4 dengan 1 yang dirham salah. Itu 1 miskol. 1 miskol itu 1,4 dikali 20, 28 dirham. Iya, 28 dirham. 2,125. Iya, benar. 2,12 berarti udah betul lah hitungannya. Iya. Udah sepakat lah insyaallah ya. Jadi 2,125 gram yang dikeluarkan dari 85 gram. Ya dicatat aja tuh, bagus itu. Jadi biar enggak ngitung-ngitung lagi. Iya kan? Iya, disimpan ya. Hitungannya dari awal tadi yang ada koma-koma tadi itu. Enggak, makanya kan kita yang penting kan hasilnya. Karena kan di kita lebih kenal istilah gram, istilah takaran gram ketimbang istilah yang ada di sini nih. Ini ya, karena istilah ini kita enggak kenal ini. Dari 85 lah. Pokoknya nisabnya 85 yang dikeluarkan 2,5% dan 2,5% dari 85 adalah 2,125 gram. Iya, gram. Iya, tepat. 2,125 gram. Itulah hasilnya. Misalnya mau cari aman dikeluarin 2,5 itu enggak apa-apa. Ya enggak masalah lah. Ya bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. enggak masalah. Ya, hitung hitung sedekah lebihnya nanti kan gitu. Iya, 2,125 ya. Nah, jadi wafihi berarti pada satu nisab tersebut yang dikeluarkan 2,125 gram kalau digramkan. Kalau pakai konteks mereka, maka yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyr. Dan rubu'ul usyr itu sama dengan nisfu mithqal, setengah mithqal. Ya, pas lah memang ya. 20 mithqal, rubu'ul usyrnya berarti ya setengah mithqal. Kan gitu ya. Kalau misalkan pakai konteks mereka. Jadi 20 mithqal, rubu'ul usyr dari 20 mithqal adalah setengah mithqal. Maksudnya seperempat dari sepersepuluhnya 20 mithqal adalah setengah mithqal. Wa fi ma zada ala 20 mithqalan bihisabihi wa in qalla az-za'id. Dan kalau lebih dari 20 mithqal, kalau lebih dari 20 mithqal, maka masuk dalam hitungan tersebut. Walaupun yang nambah dikit. Ya, beda dengan kasus zakat na'am kemarin. Ya, baik itu zakat ibil, zakat bakor dan zakat ghanam, di mana kalau lebih ya tetap satu kan gitu, sampai jatuh ke nisab berikutnya. Nah, adapun kalau emas ini nisabnya apa yang lebih masuk ke dalam nisab tersebut hitungannya. Misal kalau ibil kemarin, kalau misalkan atau ghanam lah yang baru kita bahas kemarin ya. Ghanam kalau misalkan nisab pertamanya berapa? Ghanam 40. Nah, kalau 45 berapa yang dikeluarkan? Ya, tetap satu kan gitu ya. 80 berapa yang dikeluarkan? 2. Kalau misalkan 70 berapa yang dikeluarkan? 1. Nah, artinya sampai ke 80 barulah dia masuk 2. Sementara di sini, ya di sini masuk ke dalam hitungan itu. Masuk ke dalam hitungan 20 mithqal. Walaupun yang nambah dikit. Nah, kalau misalkan kayak kambing kan 40. Kemudian kambing yang kita miliki 41, ya maka yang satunya enggak masuk, kan gitu ya. Ya, kambing yang kita miliki 45, yang limanya kan enggak masuk. Ya pokoknya tetap hitungan 40 kan gitu. Nah, kalau yang ini dihitung. Ya. Jadi kalau misalkan yang kita punya itu adalah 100 gram atau mungkin 86 gram, maka 86 gram dikurangi 2,5%. Begitulah dia. Masuk ke hitungan itu bihisabihi. Wa in qalla zaid. Walaupun tambahnya dikit. Jadi kan begini, 85 disitulah jatuhnya nisab. Kemudian kalau misalkan yang kita miliki 86 gram, 85 yang dikeluarkan berapa? 2,5%, kan gitu. Nah, kalau misalkan emas yang kita miliki 86 gram, maka yang dikeluarkan tetap 2,5%, di mana 1 gramnya masuk ke dalam hitungan itu. Hitungan mana nih? Hitungan dari 2,5%. Hitungan dari 85. Artinya kan gini, 85 yang dikeluarkan 2,5%. Nah, jangan pula sewaktu kita memiliki 86 gram, kemudian 2,5% yang kita keluarkan hanya dari 85. Yang satu enggak dimasukkan. Nah, yang satu masukkan masukkan ke bulatan itu, hitungan bulat tadi. Paham kan? Iya. 86 benar. Jadi ngambil persentase 2,5%-nya, 2,5%-nya itu dari 86. Kalau yang kita miliki misalkan 90, kan gitu ya, 90 gram, maka 2,5% dari 90 gram, jangan pula 2,5% dari 85 gram, 5 gramnya nggak masuk, begitu. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan dihisabihi. Totalnya dari berapa emas yang ada? Iya, tepat. 2,5% dari emas yang ada, iya, kira-kira begitu. Jadi kalau dia 84 gram itu, nggak jatuh, nggak keluar. Belum jatuh nisabnya. Itu hitungannya itu apa ketika pas itu jaket kan biasanya Ramadan ya, mau sama nih kan? Ya nggak harus lah, tergantung haulnya lah, tergantung haulnya dia kan gitu. Kapan jatuh haulnya? Pokoknya begitu nisabnya jatuh dan nisabnya bertahan selama setahun, ya maka jatuhlah dia, kan begitu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jadi paham ya, bihisabihi ya, masuk ke dalam hitungan tersebut. Berarti jatuh pas sudah nyampe 85. Iya. Nah, jadi kalau belum nyantik masih 85,5 gram umpama yang kita miliki nih, masih 84,5 gram, berarti belum jatuh. Karena sampai di 85 barulah jatuh nisabnya. Walaupun sampai mati gitu. Jadi hitungannya sampai enggak keluar ya. Haulnya. Ya, karena kan kemarin waktu di bab zakat, bab pertama, pembahasan yang pertama lah kan, di pasal yang pertama itu kita terangkan tentang ketentuannya, di mana ketentuannya new stock dan haulnya harus apa, harus jatuh kan begitu. Iya, sama. Ya. Haulnya harus jatuh begitu. Biasanya kan kalau di sini kan Ustaz, dia pas mau lebaran itu kan keluar Jakarta Mas, itu apa misalnya anak punya pas ini satu bulan ini dapat 85 gram itu pas zakat itu keluar enggak? Maksudnya pas bulan Ramadan mau masuk. Kalau haulnya sudah nyampe Mas, misalkan Anda punya 85 gram. Tapi 85 gram emas yang Anda miliki baru sebulan ya berarti belum jatuh haulnya. Jika seandainya 85 gram yang Anda miliki ini bertahan selama setahun, disitulah jatuh haulnya. Begitu. Jadi kalau baru sebulan ya berarti haulnya belum jatuh. Nah demikian. Paham kira-kira? Baik ya. Jadi ya kapan, mulai dari kapan kita punya 85 gramnya? Misalkan iya kita punya 85 gramnya di bulan Sya'ban. Ya sampai di bulan Sya'ban berikutnya lah. Nah baru keluar. Begitu. Jadi dipatokkan di bulan Syawal gitu ya? Oh enggak lah. Ya kalau misalkan kita mau bayar di bulan Syawal ya enggak masalah. Jadi begitu nyampe langsung bayar. Nunggu sampai setahun. Oh enggak lah, kan haulnya harus jatuh. Jadi nisabnya harus bertahan selama haulnya begitu. Oh, iya. Jadi kan ketentuannya kemarin nisab dan haul. Ya kan ya, nisab dan haul. Ya, ini kan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya kan begitu. Nah demikian. Jelas? Haulnya kalau kita hitung dengan belajar Masehi pun. Misalnya kita mulai Januari, ambil ke Januari. Sementara kan haul masih sama hijrah kan selisih 10 hari. Iya, lebih cepat 10 hari hijrah daripada 10 hari deh. Saya enggak berani jawab, tapi cuma untuk saran saya pakai hijriah dulu. Walau enggak berani jawab itu enggak boleh dan enggak berani jawab itu itu boleh. Ya malah saya cenderungnya enggak boleh ya, cenderungnya enggak boleh. Karena beda. Haul. Hijrahnya kan enggak apa. Iya, dekat sama kita. Betul. Kalau sampai dengan apa? Kalau Januari Februari kan kita ingat. Misalnya kita Januari. Nanti Januari sekian dikeluarkan. Gitu. Dikurangin 10 hari aja, Pak. Kalau yang tahu. Iya, kalau yang tahu. Kalau yang tahu begitu ya. Yang kalau menentukan hukumnya saya enggak berani ya, tapi yang kita tahu selama ini yang menggunakan kalendernya Hijriah begitu, tidak menggunakan kalendernya. Cuma apakah boleh menggunakan kalender Masehi, wallahu alam ya. Pastinya beda lah ya. Tentunya enggak, maksudnya kurang masuk ke akal walaupun enggak punya dalilnya, tapi ya nanti kita coba kita cara ibarahnya, boleh enggak bolehnya kan gitu ya. Nanti insyaallah kita cara ibarahnya. Cuma kurang masuk akal kalau menggunakan hitungan Masehi ya. Enggak masuk akal karena yang diceritakan di sini masalahnya adalah Hijriah ya, yang menjadi hitungan patokan kita. Ya sama seperti nisab di sini ya. Pokoknya bahkan di sini seperti soal nisabnya dhahab, tahdidan biwazni Makkah. Jadi ya enggak bisa sembarangan dengan tahdidnya siapa kan begitu. Tahdidan biwazni Makkah kan begitu. Nah, ya sama juga dengan haulnya ya tentunya kalau saya masih berpandangan ya pakai haulnya. Maksudnya lebih condong enggak boleh pakai haulnya. Pakai kalendernya Masehi gitu ya, wallahu alam. Tapi gitu pun nanti coba kita cari ibarahnya terkait boleh atau tidak bolehnya ya. Wallahu alam. Nah, kemudian selesai tadi ya. Ya sekarang nisabnya fiddah. Wa nisabul warati wa nisabul wariqi ya, bacaannya bikasr ra ya. Jadi bukan warak karena kalau warak daun ya. Ya walau mungkin kita lebih sering ngucap kata warak ketimbang warik ya. Dan jadi wa nisabul warid ya bikasr ra. Jadi bacanya warik bukan warak. Wahwal fiddah, dan warik ini nama lain daripada fiddah, perak. Mi'ata dirhamin wa fihi rubul usr. Jadi nisabnya fiddah, nisabnya perak itu sejumlah 200 dirham. Sejumlah 200 dirham. Ini nisabnya perak. Dan pada satu nisabnya itu yang perlu dikeluarkan adalah rubu'ul usr, berarti sama ya 2,5%. Ya, sama juga dengan 2,5%. Wa huwa berarti kalau misalkan 2,5% dari 200 dirham adalah khamsatu darahim. 5 dirham. Jadi inilah nisabnya perak. Ini sejumlah 200 dirham. Nah, kemudian 200 dirham itu jika dikonversi ke gram itu sejumlah 595. Iya, perak. Perak apa namanya 200 dirham jika kita konversi ke gram itu seberat 595 gram. Ya, perak ya, yang kita bicarakan perak di sini. Karena kita membahas tentang nisabnya perak, nisabnya emas sudah selesai. Nah, jadi berarti nisabnya perak itu adalah 595 gram. Ya, nisabnya perak 595 gram. Sama dengan 200 dirham. Dan yang dikeluarkan 2,5%. Dan kalau dalam hitungan dirham, 2,5% dari 200 dirham adalah 5 dirham. Adapun 2,5% dari 595 gram, ya coba pakai kalkulator lagi. Ya, 2,975 kali 200. 2 kok 2? 1 gram tadi kan 2,975. Enggak, ini aja ya. Kan ini kan udah dapat kita. Udah dapat angka dari 200 dirham ya adalah 595 gram. Ya. Nah, 595 gram 2,5%-nya berapa? Ya, tinggal dihitung aja lah ya, kayak tadi ya. Pakai kalkulator. Nah, demikian. Kemudian, وَفِي مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ وَفِي مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ قَلَّ الزَّائِدِ. Dan, pada apa-apa yang bertambah dari 200 dirham tadi. Ya, jadi dan pada apa-apa yang bertambah dari 200 dirham tadi maka masuk ke dalam hitungan tersebut fabi hisabihi wa in qalla zaid, walaupun yang nambah itu sedikit. Jadi misalkan perak yang kita miliki sejumlah 201 dirham, ya nisabnya kan 200 dirham, 201 dirham, maka 201 dirham dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi nisab 595. Apa? Nisabnya gimana, Mak? Nisab apa perak 595 gram. Di 595 gram. Itu 595 gram kalau dikonversi ke dirham 200 dirham. Ini dirham. Iya, ini kita cerita dirham ya. Jadi kita cerita dirham. Jadi kalau misalkan kita memiliki perak sejumlah 201 dirham, maka satunya itu dimasukkan ke dalam hitungan 2,5%. Jadi berarti 201 dirham dikurang 2,5%. Atau misalkan kalau misalkan kita pakai hitungan gram 595. Jadi kita memiliki 596 gram umpama. Ya, 596 gram, maka 596 gram itu dikeluarkan 2,5%. Jadi 1 gramnya masuk ke dalam hitungan tersebut. Ya, fabi hisabihi. Sama seperti emas lah. Ya, tidak seperti ibil, bakor dan ghanam. Ya, berbeda ya kalau itu punya hitungannya sendiri. Wala syai'a fil maghshusi min dhahabin aw fiddatin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Dan tidak ada zakat pada campuran. Maksudnya pada benda campuran. Maksudnya benda campuran dari emas ataupun benda campuran dari perak. Ya, jadi tidak ada zakat pada benda campuran yang padanya terdapat emas ataupun terdapat perak. Jadi misalkan besi campur emas atau besi campur perak begitu ya, atau apalah. Nah, demikian. Itu enggak ada zakat. Sampai kecuali ya, kecuali emasnya, emas di dalam benda tersebut ataupun di benda campuran tadi itu murninya ya, murninya itu mencapai nisab. Berarti kalau misalkan campuran tadi itu terdiri dari emasnya itu sejumlah 85 gram atau peraknya sejumlah 595 gram, maka keluar zakatnya. Tapi kalau misalkan campuran tadi 85 gram ya, campurannya 85 gram, bukan emasnya doang yang 85 gram ya, campurannya itu benda campuran itu seberat 85 gram, berarti nisabnya nggak jatuh ya, atau dengan kata lain nggak keluar zakat. Walau benda tadi beratnya sejumlah 85 gram, tapi emas murninya itu nggak nyampe 85 gram. Mana ngitungnya, Ustaz? Contoh kayak emas 22, kan nggak murni. Kayak mana ngitungnya gitu? Ditanya ke tukang emasnya lah, berapa gram yang ada di dia? Ya, misalkan gelang tadi beratnya berapa gram? Gelangnya beratnya berapa gram? Misalkan 200 gram. Ya, gelangnya 200 gram dan jenis emasnya emas 22. Nah, kemudian kita enggak tahu murni dari 200 gram gelang tadi apakah sampai 85 gram emas murninya. Gimana cara ngitungnya? Hah. Kalau saya kalau emas 22 itu 70% emas murninya. Nah, 70 berarti udah bisa dihitung Mas kalau kayak gitu caranya. Jadi emas 22 itu murni 70%. Nah, kalau emas 24 itu murninya 85%. Kalau emas London itu 99%. Hmm. Masya Allah, mantap. Iya, tapi memang harus diketahui ini ya, karena ini kita harus bawa zakat kan? Iya benar. Rupanya kena tukang emas ya. Kena pernah jadi tukang emas. Emas London atau emas murni 99%. Tapi perlu disahat tadi tuh. Itu perlu disahat tadi tuh. Itu dari 22 70%. Jadi emas 22 70%. Emas 24. Emas 24. 85%. Emas London 99% ya. Nah, oke, kita tadi hitung balik hitung ke emas 22 ya. Jadi 75% tadi ya. Emas 22 75%. Jadi gelangnya 200 gram. 200 gram berarti 75% dari 200 gram berapa? 75 dari 200 berapa? Emas 22 70. 24, ya, 200 gram. 75% dari 200 gram. Berapa itu? 75% dari 200 berapa? Dari 200. 75% dari 200. 75% dari 200. Berapa itu? Iya, ha. Ya, saya, gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya tuh, Mas? Coba. 70 kan tadi Mas 22 75% kan, Pak? Ya kan? Nah, jadi gelang yang kita miliki ya, gelang emas 22-nya itu seberat 200 gram. Jadi berarti 75% dari 200 gram itu berapa? 70 ya? 70% dari 200 gramnya itu berapa? 200 gram. 200 gram itu. 1 berarti dia. Gimana cara ngitungnya? 100 gram. Oh iya, 150 gram. 200 gram. Setiap 100 gram berarti 70% dia. Jadi 140 gram ya. 70. Berarti keluar lah Mas, kalau 200 gram. 140 gram. Iya, keluar lah, karena 85 kan nisabnya. Ya berarti keluar. Tiap 100 gram, 70 gram. Iya, betul-betul. Iya, berarti keluar. 200 gram, berarti 40%. Kalau... Iya, betul. Hah? Kalau campuran enggak? Iya kan, tadi makanya kecuali hatta... Kan gitu, hatta yablugha khalisuhu nisaban. Kecuali murni nyampe ke nisab. Iya, kan makanya ada kecuali di situ. Iya kan? Iya memang ya, benar ya. Wala syai'a fil maghsyus. Iya, wala syai'a fil maghsyus. Jadi campuran itu enggak ada zakatnya. Kan gitu. Kecuali yablugh khalisuhu nisaban. Itu campuran tuh maksudnya dia campuran 22 karat atau dia ini emas sama perak bercampur gitu dia usah. Oh, enggak harus emas sama perak campurannya. Enggak, yang maksudnya tadi kan itu kecuali kalau dia bercampur. Kecuali emasnya itu sudah mencapai ini sebenarnya misalnya 85 gram itu. Ya, maka jatuhlah. Tapi kalau dia emasnya misalnya ada 80, perak ada 5 gram, itu apa seperti itu maksudnya? Jadi itu campuran tadi. Oh enggak, ini khalisuhu murninya. Iya, murninya. Kecuali kalau di mazhab lain ya, di mazhab lain memang ada penggabungan. Tapi kalau di Syafi'iyah setahu saya enggak ada penggabungan ya. Jadi enggak digabungkan antara emas sama perak ya. Jadi kita punya emas 80 gram, kemudian kita punya perak 5 gram gitu ya, itu enggak ada penggabungan ya, wallahu alam. Tapi kalau di mazhab yang lain kalau salah saya ada penggabungan ya. Itu kan tadi kan dibahas kalau dia bercampur. Dia mana kami emasnya misalnya 50, peraknya 35, jadi kan belum masuk nisab gitu. Iya, belum. Jadi misalnya peraknya 35, emasnya 85, jadi peraknya enggak terhitung, emasnya terhitung. nggak peduli dia emasnya itu 22 karat atau 24, yang penting dia emas itu kan pamit dari seperti itu. Gimana mas maksudnya? Enggak lah mas, kan gini, emas itu kan memang ada yang murni ada yang tidak. Jadi kalau misalkan emasnya itu nggak murni, ya berarti kita hitung sesuai dengan kadar kemurnian emasnya. Memang itu yang dihitung. Karena di sini dikatakan hatta yablugha khalisuhu nisaban. Ya sampai, karena memang kan kita kadang-kadang memang kita pun justru nggak suka dengan emas murni. Karena emas murni itu nggak bisa dibentuk gitu loh, nggak bisa dia apa namanya? Lembek. Iya lembek dia, nggak bisa dibentuk emas murni itu. Nah paling payah bentuknya kan. Jadi makanya kita justru suka dicampur dengan logam-logam yang lain, dengan perak ya. Itulah mungkin makanya yang murni yang London tadi ada tetap pun 1% itu. Iya, betul untuk perekatnya. Nah jadi kalau menurut mazhab yang lain, kalau menurut mazhab yang lain, yang seperti yang anda bilang itu memang jatuh nisabnya, begitu. Wallahu a'lamnya. Tapi di yang lain, jumhur bahkan pun, ya jumhur itu jatuh nisabnya, begitu. Namun di Syafi'iyah enggak, karena di sini dikatakan begini, jelas kan, wala syai'a fil maghsyush, pokoknya tidak jatuh terkait campuran. Kan gitu, wala syai'a fil maghsyush. Ini menunjukkan bahwasanya memang berarti di Syafi'iyah tidak jatuh, walau di mazhab yang lainnya jatuh begitu. Jumhur bahkan ya. Wallahu a'lam. Kalau salah saya jumhur. Keterangannya langka itu. Hah? Keterangannya langka karena orang rata-rata 4 kali 24 kali 25. Iya. Iya, betul. Langsung kali aja. Mungkin dia pakai mazhab, mungkin pakai pendapat jumhur barangkali pak. Iya, mungkin dia pakai pendapat jumhur ya, yang memang jatuh kan. Gitu. Nah, tapi kalau di dalam mazhab ya, maka nggak jatuh gitu. Karena di sini dikatakan konteksnya wala syai'a fil maghsyush min dhahabin aw fiddah, kan gitu. Berupa emas ataupun berupa perak, ya. Maka nggak jatuh. Iya, kecuali kalau memang campuran tersebut di mana kholisnya, murninya itu jatuh sampai kepada nisab, barulah dia jatuh. Kalau enggak begitu. Nah, demikian wallahu alam. Ya, tapi kalau di jumhur jatuh ya. Ya silakan antum pelajari di buku-buku yang lain terkait ya kita kan hanya bahas apa yang ada di buku ya. Enggak terlalu membahas perbedaan yang ada. Kecuali memang bukunya ngebahas perbedaan ya. Baik. Kemudian sedikit lagi lah ya. Saya pikir bisa dua tadi. Ya, kita cukupkan satu aja lah, satu pasal ya. Wala tajibu zakatu fil huliyil mubahi. Wala tajibu zakatu fil huliyil mubahi. Dan tidak wajib keluar zakat pada emas yang berupa perhiasan yang halal buat digunain. Nah, itu enggak jatuh. Walau menurut pendapat ulama yang lainnya jatuh ya. Ya ini tapi kita enggak bahas ya, seperti yang kita bilang tadi kita enggak mau mendalami terkait perbedaan yang ada, kita hanya bahas yang ada di konteks. Ya. Nah, jadi wala tajibuz zakatu fil huliyil mubahi. Tidak jatuh ya, tidak wajib membayar zakat pada perhiasan ya, maksudnya emas berupa perhiasan yang halal buat digunakan. Nah, jadi berarti enggak jatuh. Walaupun jatuh nisabnya, ya karena di sini dikatakan begitu ya, walau jatuh nisabnya, jatuh haulnya nggak jatuh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena perhiasan. Iya, seperti cincin, gelang, apa namanya, kerabu atau sebagainya. Nggak jatuh. Karena itu dikatakan begitu ya, nggak jatuh. Digunakan dia bentuknya cincin, gelang, rantai, uang, sampai. Kalau untuk simpanan ya. Nah, itu gimana? Tapi bentuknya kayak gitu sekarang. Terjadi pembahasan lagi memang. Ya, apalagi kalau misalkan kita merujuk kepada pendapat yang lainnya ya. Tapi kalau nggak salah saya di Fikih Muyassar dikatakan kalau simpanan itu tidak ada perbedaan pendapat. Ya, walau perlu kita teliti lagi karena saya pun nggak apa namanya tidak banyak yang saya baca. Tapi di situ dikatakan ya hanya bisa menukil lah ya. Di situ dikatakan tidak ada perbedaan pendapat kalau simpanan jatuh. Iya, kalau simpanan jatuh. Wallahu a'lam. Enggak, maksudnya simpanan memang dia bertujuan untuk simpanan, ya. Maka itu jatuh. Ya, jadi walau bentuknya perhiasan tapi simpanan maka jatuh. Katanya demikian. Wallahu a'lam. Tapi perlu diteliti ya terkait klaimnya bahwa tidak ada perselisihan. Perlu diteliti apakah memang benar tidak ada perselisihan atau justru ada perselisihan di dalamnya. Ya, silakan lakukan penelaahan. Namun kalau kita merujuk kepada zahir konteks yang ada di buku, ya maka pokoknya kalau perhiasan enggak jatuh. Ya la tajib, enggak wajib membayar zakatnya. Iya wajib karena bukan perhiasan. Kan gitu. Jadi wala tajibuz zakatu fil huliyil mubah. Dan tidak wajib keluar zakatnya pada emas yang berupa perhiasan yang halal. Ammal huliyul muharram, adapun emas yang berupa perhiasan yang haram buat digunain, contohnya seperti apa? Kasiwari, kasiwarin wa khalkhalin li rajulin, seperti gelang ataupun gelang juga ini ya. Gelang kaki ya? Oh iya gelang kaki, berarti yang satu gelang tangan, yang satu gelang kaki ya. Seperti gelang tangan dan gelang kakinya si laki-laki. Nah ini kan haram ya. Kan begitu. Nah maka ini jatuh. Fatajibuz zakatu fihi. Wallahu alam bissawab. Jadi yang tidak jatuh, perhiasan yang tidak jatuh itu adalah perhiasan yang mubah. Adapun perhiasan yang haram, maka jatuh. Jadi kalau misalkan laki-laki itu punya emas, ya pakai emas, maka emasnya jatuh. Kalau nisabnya jatuh, haulnya jatuh, ya maka bayar wajib mengeluarkan zakatnya karena perhiasan yang muharram, yang diharamkan. Seperti gelang laki-laki, apa gelang untuk laki-laki dan gelang tangan dan gelang kaki untuk laki-laki. Wa khunza, dan juga khunza ya, masuk hitungan ya, masuk hitungan ke laki-laki ya. Jadi masuk hitungan ke laki-laki. Jadi kalau khunza punya emas, punya perhiasan gelang, baik kerabu atau apapun lah itu, ya maka dia wajib ngeluarin zakatnya. Walaupun dominannya dia ke perempuan. Iya, karena dia termasuk dinyatakan sebagai perhiasan yang haram di masuk kategori haram ya, ngegunainnya. Wallahu a'lam. Ya, makanya khunsa ini rumit ya, makanya dibilang muskil ya. Muskil jadinya. Jadi membingungkan dia. tidak dapat apa yang didapatkan oleh wanita, terkadang juga tidak dapat apa yang didapatkan oleh laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.